Nah, mungkin diantar ke Jamroh. Langsung diantar sampai ke maktabnya. Itu maktab berapa diantar ke maktabnya itu? Ya udah, itu masuk ke maktab. Atau sarapan di situ sudah. Cari waktu setelah-setelah bisa keluar menuju ke Jamroh. Dianjurkan melempar jendela Aqabah di waktu duha. Kalau udah masuk maktab, ya udah. Kalau nggak ada pintunya, ya wes, itu nggak bisa melempar jamroh ketika itu. Tergantung jalan kaki, bisa langsung menuju ke Jamroh. Dan jalannya sudah diatur sama pemerintah. Nggak ada tempuan, nggak ada apa namanya penumpukan jamaah. Berangkat satu arah, pulang satu arah. Barakallahu fikum. Dan yang dilempar ketika itu hanya satu saja, Jamaatul Aqabah. Saya akan dibahas insyaAllah pada pembahasan berikutnya terkait dengan amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah insyaallah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.